Masih pembahasan mukhasis. Hakikat ikhwan, syarat sudah. Salisan qala al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, salisan pengkhusus yang ketiga, al-sifah, sifatnya, sifat dari sesuatu yang umum, maka dengan adanya sifat itu mengkhususkan. Ya, pengertian sifat di sini bukan naat yang terdapat di dalam ilmu nahwu, akan tetapi lebih luas daripada itu, mencakup naat, mencakup badal, mencakup hal. Naam. Wa hiya ma asy'ara bi ma'nan. Yang dimaksud dengan sifat adalah yang memberikan kesan suatu makna. Yakhtassu bihi ba'du afradil 'am. Yang menjadi khusus dengannya sebahagian afradul 'am, dari sebahagian dari yang umum, individu-individu yang dari umum itu dikeluarkan sebagiannya. Min badalin aw hal, dari badal atau kadia hal. Nah, misalun na'ti, permisalan secara na'at, kedudukannya sebagai na'at. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minati. Ya, maka dari apa-apa yang kalian miliki dari budak. Naam. Tapi yang mana? Nah, dijelaskan sifatnya budak itu. Min fatayatikumul mu'minati. Dari budak-budak wanita kalian yang mu'minah. Nah, maka al-mu'minah di sini itu mengkhususkan dari al-fatayat secara umum. Nah, maka dikhususkan dengan na'at. Di sini menunjukkan bahwa na'at termasuk mukhasis. Ya, masuk ke dalam mukhasis yang ketiga, sifat. Nah, termasuk pula di antaranya badal. Ya, di dalam satu kalimat. Wa mithalul badal, qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ya. Dan bagi Allah wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Nah, 'alan nas, atas manusia, nas alal umum, naam. Tapi ada badalnya. Man istata'a ilaihi sabilan. Ternyata bukan seluruh manusia, yaitu manusia yang sanggup melakukan perjalanan ke padanya. Sehingga man istata'a. Nah, man di sini kedudukannya sebagai apa ya ikhwan? Nah, si mausul mabnin ala sukun fi mahalli jar, sebagai badal dari apa? An-nasi. Nah, maka man istata'a ilai sabila mukhassis li umumin nas, khususkan keumuman dari manusia. Wa mithalul hal, juga hal juga demikian, mukhasis keumuman. Qauluhu ta'ala, ma wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, Antum sudah mengetahui bahwa termasuk sighah allati tadullu ala al-umum apa ikhwan? Hah? Hah? Mada ya akhi? Ismu syart. Man. Maka di sini umum man yaqtul mu'minan. Naam, siapa yang membunuh seorang mukmin? Akan tetapi ya, balasannya apa? Balasannya jazaa'uhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Ini tinggal sangat lama di dalamnya. Ya. Nah, ini secara umum. Ternyata ada yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan adalah hal yang terdapat di dalam ayat ini, bahwa yang diancam dengan jazaa'uhu jahannamu khalidan fiha itu siapa? Bagi yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dia muta'ammidan. Memang sengaja. Saya itu ikhwan. Maka ini qaid yang menunjukkan bahwa yang dibalas dengan balasan jazaa'uhu jahannamu khalidan fiha mesti dengan qaid bahwa dia sengaja membunuh seorang mukmin itu. Nah, ini semua ya ikhwan termasuk ke dalam mukhassis yang ketiga, yaitu mom madza ya ikhwan as-sifah. Nah, sekarang selesai pembahasan mukhassis muttasil. Yang kesimpulannya bahwa mukhassis muttasil itu ada beberapa hal. Yang pertama na'am ya salih. Yang pertama itu apa? Nah, tanpa melirik-lirik. Ya salih, tanpa melirik-lirik. Hah? Allahumma musta'an ya salih. Aslahak Allah. Mati ya Imran. Apa mukhasis yang pertama? Ya Bahar. Istitna. Hasan. Yang kedua. Hah? Apa? Syartiyah. Hakada. Bilal. Anta na'im ya Bilal. Yang ketiga ya akhi. Sifa. Syarat istitna. Abu Dar. Baik secara hakiki maupun secara hukum. Kedua. Hah? Naam, tidak aktsar min nis fil adad. Amma fi sifah falabas. Had syarat secara umum. Walaupun taqaddam atau ta'akhir. Sifah. Mencakup apa saja ya Abu Umair? Yang termasuk sifah apa? Yang menjadi mukhasis. Salman. Hah? Badal. Apa lagi? Hal. Hal. Apa lagi? Ma'at. Al-mukhassisul munfasil. Sekarang dia mukhassis munfasil. Al-mukhassisul munfasil, dia mengkhususkan tapi terpisah. Ma yastaqillu binafsi, adalah yang berdiri sendiri. Jadi pengkhususannya itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan nas itu. Di tempat lain dia. Beda dengan istitsna, tak mungkin kita istitsna tanpa ada mustatsna minhu. Ya, tak mungkin kita syarat tanpa ada masyrut. Tidak mungkin kita mensifatkan tanpa ada mausuf pada kalam itu sendiri. Nah, tapi kalau jenis yang kedua ini mukhasisnya di tempat lain. Begitu. Ya, makanya dikatakan mukhasis al-munfasil ma yastaqillu bi nafsih. Apa yang berdiri sendiri mukhasisnya itu. Ya, tidak ada di dalam al-kalam itu. Wa huwa thalathatu asya, ada tiga hal. Ada tiga macam. Ada yang mukhasis secara his. Ya, secara apa yang disaksikan atau apa yang dirasakan. Ada yang mukhasis wal aql, secara akal. Ada yang mukhasis wal syara', secara syar'i. Ya. Misalut takhsis bil his, misal contoh dikhususkannya sesuatu dengan his, dengan apa yang dirasakan, apa yang disaksikan. Qauluhu ta'ala an rihi 'adin, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengirim ya siksaan berupa rih, angin bertiup, angin kencang di zaman kaum 'Ad, saat mereka durhaka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Yang angin ini kata Allah di dalam suratul Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu ya dengan perintah Rabbnya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menghancurkan kulla syai. Kul ini apa ikhwan? Lafadznya. Umum, 'am. Tapi apakah waktu itu bumi juga hancur? Hah? La. Langit hancur, bintang-bintang hancur, tidak. Bulan hancur, tidak. Tidak. Bumi yang dulu ya, yang kita tempati sekarang ini. Nah, nah, maka secara his, ya, mengkhususkan bahwa di sana ada beberapa perkara yang tidak hancur. Fa innal hissa dalla, maka secara his menunjukkan ala annaha lam tudammiri samaa wal ard, bahwasanya angin tersebut tidaklah menghancurkan langit dan bumi. Ya. Dan yang membuktikan apalagi yang perjelas itu ayat setelahnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak terlihat kecuali masakinuhum, tinggal puing-puing tempat tinggal mereka. Nah, ini secara his pengkhususannya. Wa mithalu takhsis bil aql, permisalan dikhususkan dengan akal. Qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqah. Maka akal memastikan, menunjukkan bahwa zat Allah tidak diciptakan. Katakan Allah menciptakan segala sesuatu. Bukankah zatullah termasuk syai? Bukankah zat Allah juga termasuk syai? Sesuatu. Naam. tapi bukan sesuatu yang makhluk. Maka secara akal mengeluarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya zatnya tidak diciptakan. Nah, sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan pula makhluk, tidak diciptakan pula. Maka ini ditaksis dengan akal. Ya, lafaz kullu walaupun di situ menunjukkan umum tapi mukhassas, telah dikhususkan secara akal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.